قال الله تعالى في كتابه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Tidaklah yang namanya lemah lembut diletakkan kepada sesuatu kecuali akan semakin baik, akan semakin indah. Dan tidaklah yang namanya kekerasan itu diletakkan kepada sesuatu kecuali akan semakin buruk, akan semakin berantakan, akan semakin berantakan. Dan ini suatu kenyataan. Watakmu keras, kalau kamu ikuti terus akan berantakan. Kamu gak bakal dapat perempuan yang selamanya baik terus. Watakmu keras, kamu mau terapkan sama keluargamu, sama istrimu dan anakmu, kamu tidak bakal mendapatkan perempuan yang kayak bidadari. Tidak pernah ada salahnya. Kamu mesti akan mendapatkan perempuan yang lebih banyak salahnya daripada kamu, lebih banyak aibnya daripada kamu. Sementara kamu wataknya keras, pinginnya langsung komando, ngomong begini, langsung duduk-duduk, berdiri-berdiri, tanpa ada embel-embel dari istrimu, maaf sebentar, maaf ini sebentar. Tidak begitu caranya dalam muamalah. Ini namanya muamalah sistem Romusa seperti ini. Yang namanya apa namanya, kamu hidup dalam rumah tangga, kamu perhatikan, jaga perasaan istrimu. Perempuan punya perasaan, istri punya perasaan, anak punya perasaan, temanmu punya perasaan, jaga perasaan mereka. Wa innaka 'ala khuluqin 'adzim.